wa rahmakumullah. Pada bab yang sebelumnya dari pembahasan kita seputar kitab tauhid, telah kita sebutkan bab ma jaa'a min at-taghlidhi fi man 'abada Allah 'inda qabri rajulin salih fa kaifa idza 'abidahu atau 'abadahu. Bab yang berisikan tentang peringatan yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada seseorang yang dia beribadah kepada Allah azza wajal, apakah itu salat atau doa dan yang semisalnya, yang dia panjatkan ibadah tersebut di sisi kuburan seorang yang soleh. Pada perbuatan tersebut saja, kemarin telah kita sebutkan hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan yang keras kepada ahlul kitab yang dikatakan oleh beliau sebagai syirarul khalqi indallah, sejelek-jelek makhluk di sisi Allah azza wajal. Sebabnya adalah banau ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka suwar. Setiap ada seorang yang soleh wafat meninggal dunia, maka mereka membangun di atas kuburan orang soleh tersebut satu masjid, tempat mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jal, kemudian membuat gambar-gambar di dalamnya, gambar-gambar orang soleh, dipajang di tempat peribadahan mereka ahlul kitab. Kemudian Rasul menyebutkan dengan perbuatan tersebut itulah mereka menjadi orang-orang yang buruk di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, walaupun peringatan ini tertuju kepada ahlul kitab, namun terkait makna yang ada di dalamnya terkena pula kepada umat Islam, yang di dalamnya berisikan larangan untuk seorang muslim bila mereka meniru apa yang dilakukan oleh ahlul kitab, menjadikan kuburan orang-orang soleh sebagai ajang ia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bila itu saja terdapat peringatan yang keras, fakaifa, maka bagaimana lagi apabila orang tersebut menyembah kuburan orang soleh yang ada di sisinya. Tentu yang demikian lebih besar dari sisi dosanya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan ribut ya. Ininya dibenikin ini. Di sampingnya Afzal siapa itu? Jubahnya dibenikin itu. Baik, kita masuk ke hadis yang setelahnya. Wali muslimin an Jundub bin Abdillah. Dalam riwayat Al-Imam Muslim dari Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sami'tu an-nabiyya, saya mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla ay yamuta bi khamsin, sebelum beliau wafat meninggal dunia 5 hari lamanya, beliau mengatakan inni abrau ila Allah ay yakuna li minkum khalil. Sungguh saya berlepas diri kepada Allah apabila saya memiliki seorang khalil di antara umat beliau sallallahu alaihi wasallam, seorang yang sangat disayangi oleh Nabi alaihi salat wassalam sebagai seorang khalil. Fa inna Allah qad ittakhadhani khalila kama takhadha Ibrahim khalila. Sungguh Allah telah menjadikanku sebagai khalilnya sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim itu sebagai khalilnya. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Apabila saya diizinkan untuk mengambil dari kalangan kalian tersebut itu sebagai khalil, maka tentulah saya akan menjadikan Abu Bakar As-Siddiq itu sebagai khalilku. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna qubura anbiya'ihim masajid. Ala fala tattakhidhul qubura masajid fa inni anhaakum an dhalik. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka itu sebagai masjid. Maka janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan mereka itu sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik. Karena sesungguhnya saya melarang kalian dari hal tersebut. Nah, syahidnya adalah beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat 5 hari lamanya tetap mengingatkan umatnya tentang pentingnya tauhid dan bahaya kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, bahkan di hadis yang sebelumnya ketika beliau sakit keras menjelang kematiannya, beliau juga mengingatkan kepada kita tentang perihal at-tauhid dan bahaya syirik dengan memberikan peringatan kepada ahlul kitab yang belum mengabarkan la'natullah ala al-yahud wa al-nasara. Allah melaknat al-yahud wa al-nasara, ittakhadu kubur anbiya'ihim masajid, karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka itu sebagai masjid. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat perhatian dengan dakwah at-tauhid. Dari awal kali beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, beliau mendakwahkan dakwah at-tauhid selama 10 tahun lamanya di kota Mekah. Beliau terus memberikan peringatan kepada umatnya tentang kesyirikan dan menerangkan kepada mereka tentang prinsip-prinsip tauhid. Yang demikian terus berkelanjutan. Beliau melakukannya hingga bahkan menjelang ajalnya. Nah, dari apa yang tadi kita sebutkan, menerangkan peringatan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bahaya kesyirikan, secara khusus bahaya syirik apabila berhubungan dengan dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul kitab kepada nabi-nabi dan rasul mereka, demikian pula orang-orang soleh mereka. Naam. Faqad naha anhu fi akhiri hayatihi, disebutkan oleh musannif rahmatullah alaih, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang hal tersebut di akhir kehidupannya. Thumma innahu la'ana wa huwa fi siyaq man fa'alahu, kemudian beliau melaknat para pelakunya ketika beliau mengalami sakaratul maut. Beliau melaknat mereka orang-orang yang melakukannya, menjadikan kuburan orang soleh itu sebagai masjid. Wassalatu indaha min dzalik, dan salat di sisi kuburan-kuburan orang-orang yang soleh termasuk dari larangan tersebut, sehingga tidak boleh seorang muslim salat di dalam masjid yang di masjid tersebut terdapat kuburan. Ataukah bahkan ia salat di satu tempat, kemudian ternyata di tempat yang dia sholat tersebut terdapat al-kubur, terdapat kuburan. Ini menunjukkan antara sholat dengan kuburan tidak bisa disatukan, tidak bisa diketemukan antara satu dengan yang lain. Sebagaimana ditegaskan hal tersebut oleh Nabi SAW dalam hadisnya, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbaratu wal-hamam. Semua bumi ini bisa dijadikan sebagai masjid. Dimanapun kita berada, silahkan kita mengerjakan sholat, apakah di sisi sungai, ataukah di dekat lautan, ataukah dimanapun, boleh baginya untuk berwudu dan mengerjakan ibadah as-sholat. Kecuali dua tempat, kata Nabi SAW, yang pertama adalah al-maqbarah, kuburan, kuburan, dan yang kedua adalah al-hammam, WC atau kamar mandi, sehingga tidak boleh seorang sholat di dalamnya. Sebab musabab kenapa beliau melarang umatnya untuk sholat di sisi kuburan adalah disebabkan karena najisnya syirik. Karena yang demikian sebagai wasilah sebab terbesar seseorang terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan sebab musabab kenapa Nabi SAW melarang seseorang untuk sholat di kamar mandi atau ke WC adalah karena najisnya tempat tersebut dan kotornya, sehingga tidak dibolehkan seorang muslim dia sholat di dalamnya. Nah, fa wa illam yubna masjidun, walaupun tidak dibangun masjid di atasnya, wa huwa ma'na qawlihi khusya ay yutakhadha masjida, dan inilah makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah dari hadis khusya ay yutakhadha masjida, beliau khawatir kalau semisal kuburannya itu dijadikan sebagai masjid. Fa inna sahabata lam yakunu liyabnu hawla qabrihi masjida, sesungguhnya para sahabat mereka tidak membangun di sekitar kuburan beliau itu masjid. Wa kullu mawdhi'in qusidat as-salatu fihi faqad ittakhadha masjida, dan tempat manapun ketika seorang meniatkan salat di tempat tersebut maka sungguh dia telah menjadikan tempat itu sebagai masjid. Bal kullu mawdhi'in yusalla fihi yusamma masjida, bahkan seluruh tempat yang kita mengerjakan sholat di dalamnya itu adalah masjid. Arti kata masjid secara bahasa itu kan tempat seorang sujud. Artinya tempat seseorang dia mengerjakan ibadah as-sholat dimanapun dia berada. Nah, sehingga tidak diharuskan secara bahasa tersebut dibangun di atas kuburan itu bangunan-bangunan yang dijadikan sebagai tempat peribadahan atau sebagai masjid. Nah, sehingga nampak jelas dari penjelasan beliau tersebut berisikan peringatan agar seorang muslim ketika mereka menziarahi kuburan-kuburan orang-orang soleh agar jangan beribadah di sisi kuburan orang-orang soleh tersebut. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Su'di rahmatullah alaih di dalam syarah bab ini beliau menyebutkan ada dua macam ziarah al-kubur. Ada dua macam ziarah al-kubur. Yang dilarang itu yang pertama, kemudian yang kedua adalah yang disyariatkan. Yang kedua adalah yang disyariatkan. Adapun ziarah kubur yang masyru', yang disyariatkan kata beliau adalah ma syara'ahu syari', ziarah yang disyariatkan oleh syariat ini. Min ziaratil kubur 'ala al-wajhil syar'i min ghairi syaddir rihalin, yaitu yang pertama dia melakukan ziaratul kubur tanpa melakukan persiapan-persiapan safar. Ini yang pertama, karena disebutkan di dalam hadis tidak dibolehkan seorang melakukan persiapan safar, melakukan persiapan-persiapan safar kecuali di tiga tempat. Yang pertama kata beliau Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Aqsa, dan yang ketiga adalah masjid beliau, masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadis ini berisikan peringatan yang keras, demikian pula kritikan yang keras bagi mereka para zairun, para penziarah al-kubur, di mana mereka menentukan waktu-waktu tertentu, bahkan mereka sudah menentukan di tempat mana mereka akan melakukan ziaratul kubur. Nanti di tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian kita akan melakukan safar bareng-bareng mendatangi makamnya, kuburannya wali si fulan. Dalam keadaan mereka menyengaja mendatangi kuburan tersebut dan melakukan persiapan-persiapan safar. Persiapan-persiapan safar mereka lakukan jauh hari, bahkan dengan mengumpulkan biaya, membuat bekal melakukan persiapan-persiapan, mungkin ada sesuatu yang dia tinggal untuk keluarganya, dia tata keluarganya, dia tata bisnisnya. Ini namanya syaddur rihal. Yang demikian dilarang kecuali di tiga tempat yang tadi kita sebutkan. Nah, sehingga syarat yang pertama, ziarah kubur tersebut dilakukan tanpa syaddur rihal. Seperti apa contohnya? Sekitar jarak 10 meter dari lokasi kita terdapat kuburan, maka kita menziarahi kubur tersebut. Nah, ataukah mungkin ketika kita melakukan ziarah mendatangi kerabat, kemudian kita mengetahui di dekat rumah kerabat tersebut terdapat makam dari kakek kita, nenek kita, ataukah ibu kita, bapak kita, maka dengan jarak yang dekat kita melakukan ziarah. Ini dibolehkan tanpa ada syaddu ar-rihal. Nah, kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah yazuru hal muslimu muttabi'an li sunnah. Seorang muslim ketika dia melakukan ziaratul kubur, dia mengikuti sunnah dengan melakukan beberapa amalan-amalan yang disunnahkan di dalam Islam. Di antaranya seperti contoh, yad'u li ahliha umuman wa li aqaribihi wa ma'arifihi khususan. Di antara amalan sunnah yang disunahkan bagi seseorang ketika dia melakukan ziaratul kubur adalah dia berdoa untuk mereka, orang-orang yang telah wafat tersebut. Doa yang masyhur yang diajarkan Nabi SAW kepada kita umat beliau, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal mu'minat wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Dia memberikan, memanjatkan doa untuk seluruh ahli kubur, yang laki-lakinya dan yang perempuannya, tanpa terkecuali. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau diriwayatkan mendatangi kuburan Baqi', kemudian yang beliau lakukan di kuburan tersebut adalah mendoakan semua mereka kaum muslimin yang dimakamkan di kuburan tersebut. Wali aqaribihi wa ma'arifihi khususan, kemudian dia mendoakan kerabat-kerabatnya, orang-orang yang dia kenal secara khusus. Dibolehkan dia mendatangi makamnya si fulan, mungkin itu adalah kawannya. Dibolehkan baginya mendatangi makamnya kakeknya, neneknya, bapaknya, ibunya. Dia mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang dia kenal tersebut, kerabat-kerabat yang dia kenal tersebut. Ini dibolehkan. Dan yang demikian termasuk perkara yang datang anjurannya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fayakunu muhsinan ilaihim, sehingga jadilah dia ketika melakukan ziaratul kubur memberikan kebaikan untuk mereka yang telah wafat, yang telah meninggal, dengan cara addu'a bidu'a ilahum, mendoakan mereka, wa talabil afwi wal maghfirati war rahmati lahum, mendoakan ampunan, demikian pula rahmat untuk mereka yang telah wafat, yang telah meninggal dunia. Ini tata cara kuburan yang disunahkan, yang dianjurkan di dalam Islam. Nah, kemudian yang kedua, muhsinan ila nafsihi, dengan apa yang dilakukan dengan tata cara yang tadi kita sebutkan, hakikatnya dia juga memberikan kebaikan untuk dirinya. Bittiba'i sunnah, yang pertama dengan dia mengikuti sunnah sehingga dia mendapatkan pahala, karena ziaratul kubur yang dilakukan adalah ziarah yang mencocoki bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tadhakkuril akhirah wal i'tibari biha wal i'tiad. Dan yang kedua, dia bisa mengingat akhirat, dia bisa mengingat akhirah, dan demikian pula menjadikannya sebagai i'tibar, pelajaran, dan demikian pula nasihat untuknya. Nah, teramat banyak riwayat dari sahabat, demikian pula para a'immatul Islam yang menganjurkan bahkan mempraktekkan dengan diri mereka sendiri seperti apa yang mereka lakukan ketika melakukan ziaratul kubur. Naam. Diriwayatkan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, apabila beliau melewati kuburan beliau menangis. Naam. Beliau menangis karena memandang bahwasanya nantinya beliau juga akan meninggal dunia. Nah, sementara memandang masih kurangnya bekalnya dan banyaknya dosa yang diamalkan oleh dirinya radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Inilah maksud dari ziaratul kubur, sehingga disebutkan dalam hadis, kuntu nahaitukum an ziaratul kubur ala fazuruha. Dahulu saya melarang kalian melakukan ziaratul kubur, maka sekarang maka sekarang lakukanlah ziaratul kubur tersebut. Fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Karena sesungguhnya ziaratul kubur mengingatkan kalian tentang akhiratnya. Nah, sebagian di antara mereka bahkan ketika melakukan ziaratul kubur melantunkan syair dan mengatakan sebagai misal, ataitul qubur fanadaituha fa aina mu'azzamun wa muftaqar tafanu jami'an fama mukhbirun wa matu jami'an wa matal khabar. Saya mendatangi kuburan, kemudian ketika saya mendatangi kuburan tersebut saya panggil semua orang-orang yang telah meninggal dunia. Di mana seorang yang mu'azzam, yang besar mulia ketika hidupnya, dan di mana seorang yang fakir ketika hidupnya, sama semuanya ternyata. Tafanau jami'an fama mukhbirun wa matu jami'an wa matal khabar. Semuanya terdiam dan tidak bisa menjawab. Semuanya telah tiada dan khabar-khabar mereka itu juga telah padam, tidak ada yang mengenalnya. Tidak ada yang mengingatnya. Si fulan dulu demikian-demikian, si fulan dulu demikian-demikian. Meninggalnya mereka akan meninggal pula khabarnya. Kecuali tentu mereka para ulama yang akan terus harum nama mereka seiringan dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang mereka miliki tersebut. Nah, ini ziarah kubur yang disyariatkan. Itu yang dilakukan. Tidak masalah kalau semisal ketika seorang melakukan ziarah kubur, dia mencabut rumput-rumput yang ada di kuburan kerabat-kerabatnya tersebut, dicabuti. Nah, dia rapikan. Karena tujuan dari kuburan kenapa diberikan pancang dan yang semisalnya adalah sebagai tanda bahwasanya di bawahnya terdapat makam, agar supaya dimengerti oleh mereka orang-orang yang lewat di atasnya untuk kemudian tidak menginjaknya. Karena kalau semisal dibiarkan begitu saja hilang pancangnya, maka hilang pula asarnya, tidak terlihat apakah di situ ada kuburan atau tidak. Yang lebih dikhawatirkan bahkan ditumpuk, ya kan? Banyak cerita makam yang tidak diurus dan dibersihkan oleh kerabatnya akhirnya ditindih atau ditindis dengan makam yang lain sehingga patoknya tersebut dilepas. Nah, adapun ziarah kubur yang dilarang, kata beliau, memiliki dua macam, dua jenis. Yang pertama, muharramun, sebatas perkara yang diharamkan, karena sebagai wasilah seseorang terjatuh ke dalam kesyirikan, itu sebabnya kenapa yang demikian diharamkan di dalam Islam. Seperti apa contohnya? Kata sammuhi biha, seperti ketika seorang melakukan ziaratul kubur, dia mengusap-usap kuburannya dengan tangannya, meyakini tangan yang diusapkan ke kuburan tersebut, kemudian dia usap-usap ke bajunya, atau badannya, maka badannya tersebut akan mendapatkan berkah. Ini tidak dibolehkan di dalam Islam, termasuk wasilah seorang terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, diusap-usap kuburannya, ini termasuk dari sebab kesyirikan. Wa tawassulu ilallahi bi ahliha, termasuk pula perkara yang dilarang adalah ketika ia menjadikan kuburan tersebut sebagai ajang bertawassul kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dia jadikan kuburan ini sebagai perantara antara dia dengan Allah azza wa jalla. Seperti berkeyakinan di sisi kubur, doa itu lebih mustajab. Sehingga ketika dia berdoa kepada Allah, kemudian dia menjadikan kuburan itu sebagai wasilah perantara, maka dia terjatuh ke dalam perkara yang haram, karena itu sebagai wasilah terjatuh ke dalam kesyirikan. Wassalatu indaha, dan melakukan sholat di sisi kuburan. Sholat yang dilakukan adalah sholat ikhlas karena Allah Azza wa Jal, dilakukan di sisi kuburan, doa di sisi kuburan, dan yang semisalnya. Nah, ini sebagai wasilah kesyirikan. Karena itulah Nabi SAW menyebutkan bahayanya perbuatan tersebut. Wa ka israjiha wal bina'i 'alaiha, ataukah seperti meletakkan lampu-lampu di kuburan, diletakkan lampu, ataukah dibuat bangunan-bangunan di atasnya. Karena itulah Nabi SAW melarang kuburan itu ditinggikan melebihi kuburan-kuburan yang lainnya pada umumnya. Disebutkan dalam hadis, beliau pernah memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidak membiarkan kuburan yang ditinggikan, melainkan sawaitah, melainkan beliau perintahkan untuk meratakannya sama tingginya dengan yang lain. Sehingga membangun bangunan-bangunan di atas kuburan ini termasuk dari perkara yang diharamkan. Nah, wal ghulu fiha wa fi ahliha, dan melakukan perbuatan ghulu di dalam kuburan, demikian pula kepada ahli kubur. Idza lam yablugh rutbatal ibadah, selama perbuatan-perbuatan tersebut tidak sampai pada tingkatan ibadah, mengibadahi orang yang telah wafat. Nah, ini juga termasuk dari perkara yang haram, bukan termasuk bimbingan Nabi SAW demikian. Termasuk kepercayaan yang butuh untuk kita luruskan, diyakini oleh kebanyakan kaum muslimin, menurut mereka termasuk perkara yang afdal adalah meletakkan tanaman di atas kuburan. Meletakkan tanaman di atas kuburan. Katanya tanaman yang diletakkan di atas kuburan kalau semisal tumbuh, maka akan bisa meringankan azab ahlinya ataukah pemiliknya, orang yang telah meninggal tersebut, selama tidak mengering. Ini termasuk keyakinan yang keliru. Nah, memang di sana terdapat satu hadis di mana Nabi SAW melewati dua kuburan, kemudian beliau mengatakan innahuma la yu'adzaban, keduanya tersebut dalam keadaan diazab, wa ma yu'adzabani fi kabir, keduanya diazab bukan disebabkan karena perkara yang besar. Yang pertama, dia tidak bersih ketika kencingnya. La yastabri minal baul. Adapun yang kedua, wa kana yamshi bin namimah, dia berjalan menebarkan permusuhan antara dua orang dengan namimah, menyebabkan si Adin Tisbi itu berselisih. Dia seorang yang namam, pengadu domba, penghasut, agar terjadi perseteruan antara keduanya. Kemudian disebutkan di dalam riwayat, fa akhadha jaridatan lahu rutbah, Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengambil pelepah kurma yang masih basah. Fa syaqqaha nisfain, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membelahnya menjadi dua bagian dan menancap satu bagian di kuburan yang satunya, yang sisanya ditancapkan di kuburan yang satunya. Kemudian beliau mengatakan la'allahuma yukhaffifu huma ma lam yaibasa au kama qala, semoga pelepah kurma yang masih basah tersebut akan meringankan azab keduanya selama pelepah kurma tersebut itu masih kering, tidak basah. Selama pelepah kurma tersebut afan masih basah, belum mengering. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim menunjukkan itu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil pelepah kurma kemudian membaginya menjadi dua bagian lalu menancapnya. Dan beliau mengkhabarkan dengan ditancapnya pelepah kurma maka akan meringankan azab orang yang ada di bawahnya selama pelepah kurma tersebut itu tidak mengering. Difahami oleh sebagian mereka bahwasanya menancap tanaman-tanaman yang basah itu termasuk perkara yang disunahkan dan bisa meringankan azab. Kalau semisal kurma yang ditancapkan selama dia tidak mengering maka akan terasa. Nah, cuman kalau sudah mengering maka kembali azab tersebut terkena kepada pemiliknya. Akhirnya dicari ya kan tanaman-tanaman yang kalau semisal dibelah, ditancap, enggak akan kering selama-lamanya. Nah, enggak akan kering, bahkan terus tumbuh. Banyak kan tanaman antum ambil itu. Pohon apa namanya? Singkong dibelah, tancap gitu langsung apa? Tumbuh ya kan. Nah, banyak tanaman-tanaman kita melihat ditaruh tancap gitu langsung tumbuh dia. Langsung tumbuh. Terus akan merasakan keringanan orang yang ada di bawahnya karena tanamannya ternyata tumbuh, nah besar dan dalam kondisi basah segar, tidak mengering. Ini tidak tepat penempatannya dari beberapa sisi. Sisi yang pertama itu adalah perbuatan yang hanya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mendapatkan berita tersebut dari Allah azza wajalla bahwasanya keduanya diazab sehingga belum mengambil pelepah kurma dan menancapnya. Terbukti itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tidak ada sama sekali sahabat yang meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerabatnya diambil pelepah kurma ditancap, kerabatnya wafat diambil pelepah kurma kemudian ditancap lagi, tidak ada. Menunjukkan itu adalah perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, sehingga tidak bisa dikiaskan untuk kita lakukan hal yang semisal dengan yang beliau kerjakan tersebut. Sehingga perkara itu adalah perkara gaib dan termasuk tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak bisa dikiaskan untuk kita praktekkan kepada kuburan-kuburan yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian macam yang kedua dari ziaratul kubur yang dilarang adalah yang memiliki hukum syirik akbar. Kalau tadi itu kan sekedar diharamkan karena sebagai sebab wasilah seseorang terjatuh ke dalam perkara kesyirikan. Kemudian yang kedua yang tadi kita sebutkan perkara yang dilarang adalah yang di dalamnya terkandung syirik. Seperti contoh dia melakukan ziaratul kubur tujuannya adalah untuk berdoa. Dia berdoa, dia tujukan kepada pemilik makam tersebut. Ayo kita datang ke makamnya wali si fulan. Kita doa ke wali tersebut. Nah, agar supaya usahanya lancar, agar supaya keluarga kita sembuh dari sakitnya, agar supaya kita punya keturunan, agar supaya demikian dan demikian. Ini semuanya termasuk dari kesyirikan karena ia berdoa kepada makhluk selain Allah Azza wa Jalla. wal istighatsati bihim, ataukah melakukan istighatsah dengan mereka ketika dalam kondisi genting, maka rame-rame mendatangi makam beristighatsah dengan menyebut nama pemilik makam tersebut. Wa talabil hawaijid dunyawiyyah wal ukhrawiyyah minhum, meminta kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan dunia dan akhirat kepada mereka. Berhubungan yang berhubungan dengan dunia seperti minta agar dilancarkan rezekinya, minta agar supaya dimudahkan urusan pernikahannya, minta agar supaya diberikan anak keturunan dalam keadaan sekian lama dia tidak atau belum memiliki anak dan yang semisalnya. Ini juga termasuk kesyirikan. Wal ukhrawiyah, ataukah dia meminta sesuatu yang berhubungan dengan akhirat, minta ampunan, minta rahmat, minta agar dimudahkan masuk ke dalam surga, diberi keistiqomahan di dalam Islam. Dia berikan doa tersebut bukan kepada Allah tapi kepada pemilik makam. Ini juga termasuk dari syirik besar, bukan syirik kecil. Wa hadza syirkun akbar, ini adalah perbuatan syirik besar. Wa huwa ainu ma yaf'aluhu 'ibadul asnam ma'a asnamihim, hakikat yang mereka lakukan adalah sama persis dengan yang dilakukan para penyembah-penyembah berhala ketika mereka menyembah berhala-berhalanya. Nah, disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Beliau berdoa kepada Allah agar Allah azza wa jalla tidak menjadikan kuburan beliau itu sebagai berhala yang disembah. Layaknya dahulu orang-orang musyrikin, mereka memiliki makam orang-orang soleh, kemudian mereka mendatangi makam tersebut dan menyembahnya. Sehingga berhala itu ada dua macam ya. Yang pertama yang diistilahkan dengan sonam. Kalau sonam itu berhala yang dibentuk dengan ukiran ataukah dengan pahatan sehingga menyerupai bentuk-bentuk tertentu kemudian disembah. Ini namanya sonam. Nah, adapun berhala-berhala yang tidak dibentuk, seperti pohon yang tua kemudian disembah, ataukah seperti batu yang besar kemudian disembah, atau seperti apa namanya tanah, gundukan tanah yang besar kemudian disembah. Termasuk pula di dalamnya kuburan, karena kuburan itu kan gak dibentuk, kan hanya sekedar gundukan tanah begitu, tidak kemudian diukir. Nah, tidak sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian mereka, orang-orang kafir, mengukir makam orang tersebut sesuai dengan kebiasaannya, diukir. Nah, makanya kebiasaannya suka ini dia, jadi makamnya diukir. Nah, untuk mengenang apa yang dia lakukan semasa hidupnya. Tidak demikian. Sehingga semua berhala-berhala yang tidak dibentuk dan tidak dipahat, tidak diukir, ini termasuk pada kategori wathan. Wathanun. Nah, sehingga Rasul mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Beliau berdoa agar supaya Allah tidak menjadikan kuburan beliau sebagai wathanan yu'bad, wathan yang disembah. Karena kuburan tidak diukir. Nah, kemudian belum menyebutkan di sini tidak ada perbedaan apakah pelakunya itu meyakini bahwasanya para pemilik kuburan tersebut dengan sendirinya akan bisa mewujudkan keinginan-keinginan mereka, ataukah ia hanya sekedar meyakini bahwasanya pemilik kuburan-kuburan tersebut adalah sebagai perantara antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada bedanya selama dia berdoa menyebut nama pemilik kuburan tersebut, dia mengatakan, ya fulan unsurni, ya wali si fulan, berikanlah kepada saya demikian dan demikian. Walaupun dengan keyakinan yang pertama dia meyakini wali tersebut bisa mengabulkan dengan sendirinya keinginannya, ataukah hanya sekedar perantara antara dia dengan Allah, ini sama saja hukumnya termasuk kesyirikan di sisi Allah Azza wa Jalla. dikatakan di dalam Al-Quran ucapan orang-orang musyrik, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ketika mereka mendatangi berhala-lata, mereka menyebut namanya, meminta keinginannya, meminta agar supaya keinginannya tersebut dikabulkan olehnya. Ketika ditanya, kita tidak menyembah berhala-berhala tersebut, melainkan agar supaya mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal. Yaquluna ha'ulai syufa'auna indallah. Mereka juga mengatakan berhala-berhala ini atau sesuatu yang kita sembah ini sebagai pemberi syafaat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga dengan kedua macam ziaratul kubur, ada yang dilarang, sebagiannya diharamkan, sebagiannya syirik besar, dan ada yang dibolehkan dan disunahkan, maka kita seorang muslim dianjurkan untuk berhati-hati dari kesyirikan. Dan ketika melakukan ziaratul kubur, lakukanlah ziaratul kubur yang disunahkan oleh Nabi SAW dan meninggalkan segala bentuk dari praktek-praktek perbuatan kesyirikan. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan pembahasan pada malam hari ini. Wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.